Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, mempertemukan kita di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat dan menghitung kegiatan kita pada malam hari ini sebagai amalan saleh, sebagai amalan khair yang semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan ini memberikan manfaat bagi kita pada yaumul qiyamah, di mana Allah Subhanahu wa taala ya masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita termasuk di antara hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya di saat badai fitnah, ya gelombang fitnah yang demikian dahsyat yang menimpa kaum muslimin, demikian juga musibah ya yang dialami oleh kaum muslimin dari kekeringan, kemarau yang panjang, demikian juga ya musibah yang lainnya seperti pembunuhan, peperangan, ya pembantaian kaum muslimin di berbagai belahan dunia, di negeri-negeri kaum muslimin, yang ini tentunya musibah, ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin secara khusus agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kondisi seperti ini, demikian besar keutamaan pahala yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepada seorang hamba yang berusaha untuk islahul qulub, ya, islahul mustama', berusaha untuk memperbaiki hatinya, memperbaiki kondisinya, dan berusaha untuk mengadakan perbaikan di tengah masyarakat. Demikian besar. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ma'qil bin Yasar, ya, Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya, bahwa beribadah fil haraj di masa fitnah ini seperti seorang yang berhijrah menujuku, yakni menuju Madinatun Nabi, ya, menuju Madinatun Nabi, kota Madinah. Demikian besar keutamaan pahala yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di saat mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Demikian besar ya perjuangan yang telah mereka korbankan, ya harta yang mereka curahkan, bahkan jiwa dan raga mereka kerahkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka diabadikan sebagai al-muhajirun, orang orang-orang yang berhijrah, yang mengamalkan amalan hijrah, amalan yang mulia, meninggalkan negeri kesyirikan menuju negeri Islam, menuju negeri yang aman, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat yang mereka menampung kaum muhajirin dari kalangan kaum Ansar. Demikian besar keutamaan yang mereka dapatkan karena telah membantu dan memberikan fasilitas kepada kaum muhajirin untuk bisa bersama-sama menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwa ketika seorang melakukan satu amalan ibadah ya dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam di masa fitnah, itu seperti orang berhijrah ya dari kota Madinah ataupun dari kota Mekah menuju kota Madinah, demikian besar ya. Demikian juga apa yang kita saksikan, apa yang kita dengarkan ya, apa yang kita lihat dari fenomena yang menimpa umat berupa musibah dan kejadian-kejadian yang memilukan yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai belahan dunia, ini tentunya menjadikan kita ya semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kondisi yang seperti ini dialami oleh kita, menimpa kita di saat kemaksiatan merajalela, di saat kemungkaran terjadi di tengah masyarakat kita, di tengah keluarga kita, dalam keadaan kita ya tidak ada upaya sama sekali untuk memperbaikinya, tidak ada upaya sama sekali untuk ya mengingkarinya. Maka ini dikhawatirkan akan menimbulkan musibah yang merata. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian wahai kaum muslimin melainkan disebabkan karena ulah tangan-tangan jahat kalian, disebabkan karena kemaksiatan kalian, disebabkan karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni sekian banyak kesalahan-kesalahan kalian. Oleh karena itu kesempatan ya yang Allah berikan kepada kita betul-betul kita manfaatkan untuk kita jadikan sebagai sarana untuk memperbanyak istighfar, inabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai bagian dari upaya kita untuk memperbaiki kondisi kita, memperbaiki masyarakat kita ya, dan untuk mencegah datangnya musibah yang menimpa umat secara merata dengan kita ya tanpa henti-hentinya, tanpa bosan-bosannya untuk menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan majelis ilmu, dengan majelis-majelis ilmu, dengan majelis-majelis nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan kaum muslimin di saat fitnah yang demikian dahsyat yang menimpa umat. Tentunya kita sangat membutuhkan ya, sangat membutuhkan terhadap nasihat, terhadap nasihat dari Allah dan Rasulnya. Saat kita butuhkan ya, di saat kita ya seharian penuh dengan kelalaian, lupa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan akhirah ya. Oleh karena itu seperti yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau menasihatkan kepada Kamil bin Ziyad rahimahullah, kata beliau, ya Kamil bin Ziyad, al-qulubu aw'iyah fa khairuha aw'aha, ihfaz 'anni ma aqulu lak, an-nas salasah. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, wahai Kamil bin Ziyad, ya Kamil bin Ziyad rahimahullah, seorang tabi'i dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, katailah bahwa al-qulubu aw'iyah, hati-hati manusia itu seperti apa? Aw'iyah, seperti bejana-bejana ya, seperti tempat-tempat penampungan air atau semisalnya. fa khairuha aw'aha. Dan yang terbaik dari hati-hati manusia atau dari bejana-bejana tersebut, aw'aha, yang paling banyak menampung, ya, yang paling banyak menampung kebaikan. Naam. Ihfaz 'anni ma aqulu lak. Maka hafalkan apa yang aku sampaikan kepada kalian, kepada engkau wahai Kamil bin Ziyad, bahwa annasu salasah, bahwa manusia itu terbagi menjadi tiga bahagian. Alimun rabbani, ya, wa muta'allimun ala sabilin najah. Yang pertama adalah alimun rabbani, ya, seorang alim rabbani. Kemudian yang kedua adalah muta'allimun ala sabilin najah. Muta'allimun ala sabilin najah. Kemudian yang ketiga, hamajun ri'a, ittiba'u kulli na'iqin ma kulli rih, lam yastadhi'u bi nuril 'ilm wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Adab yang ketiga adalah hamajun ri'a, ya, hamajun ri'a, yani orang-orang yang rendah, yang tidak memiliki pendirian, yang mengikuti, ya, kemana bertiupnya angin, ya, di mana mereka tidak diberikan cahaya dengan cahaya ilmu, dan mereka tidak memiliki pegangan, tidak bersandar kepada tiang yang kokoh. Perhatikan pada nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau bahwa manusia terbagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama adalah alimun rabbani, seorang alim rabbani. Apa maksudnya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan makna dari alimun rabbani, kata beliau, hukama'u wa fuqaha, ya, orang-orang yang bijak dan orang-orang yang berilmu, para ulama. Ya, Sa'id bin Jubair rahimahullah beliau mengatakan, ya, alimun rabbani yakni al-faqihul alimul hakim, ya, seorang yang berilmu, faqih dan bijak, ya, bijaksana, mampu menempatkan, ya, semua perkara pada tempatnya, pada porsinya yang tepat. Nah, Ibn al-Arabi beliau menyebutkan bahwa alimun rabbani idza kana ar-rajulu aliman wa aliman wa mu'alliman faqila lahu rabbani. Kapan dikatakan alimun rabbani? Yaitu apabila seorang alim berilmu, amil beramal dengan ilmunya, wa mu'alliman, dan mengajarkan ilmunya. Ya. Jadi luar biasa. Seorang dikatakan alimun rabbani di saat memiliki sifat dengan sifat ini. Ya, sehingga kalau kita kumpulkan dari apa yang beliau sebutkan dari para ulama kita ketika menafsirkan alimun rabbani, berarti mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu. Demikian juga amil, mereka adalah orang yang paling bersemangat di dalam mengamalkan ilmunya. Ya, mengamalkan ilmunya. Nah, demikian juga mereka adalah orang-orang yang bijak. Ya, bijaksana, bisa menempatkan segala sesuatunya pada porsinya, pada tempatnya dengan tepat, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan dalil. Demikian juga sifat yang lainnya, yaitu mu'allim, ya, senantiasa mengajarkan ilmunya, ya, senantiasa mentransfer apa yang telah dia ketahui, apa yang telah dia amalkan kepada orang lain, ya, sehingga setelah dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal, maka dia berusaha untuk menyempurnakan orang lain, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain dengan mengajarkan ilmu, ya, dengan memberikan nasihat kepada orang lain, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, demikian juga kepada masyarakatnya, ya, kepada saudara-saudari kaum muslimin. Ini sifat alimun rabbani, ya, dan tentunya ini adalah kelompok yang paling afdal, ya, kelompok yang paling afdal. Adapun kelompok yang kedua yang disebutkan adalah muta'allimun ala sabilin najah, ya, orang yang belajar ala sabilin najah, dalam rangka untuk mendapatkan dan meraih keselamatan. Ya. Hanya mereka yang dikatakan ya, sebagai muta'allim, orang yang belajar. Ya. Namun sifatnya adalah mereka belajar dalam rangka untuk meraih dan mendapatkan keselamatan. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan muta'allimun ala sabilin najah, kata beliau, ya, maknanya ya, yaitu al-mukhlisu fi ta'allumih, ya, wa muta'allimu bima yanfa', wal'amilu bima alimah. Seseorang dikatakan belajar dan dengan apa yang dia kaji, apa yang dia pelajari, itu dia menginginkan keselamatan dan kebahagiaan, itu apabila dia memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, al-mukhlisu fi ta'allumih, dia ikhlas ya ketika menuntut ilmu, ya ketika belajar, ya ketika mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika menghadiri majelis ilmu, dia ikhlas. Dia niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia merasakan kenikmatan, merasakan kegembiraan, dan merasakan kepuasan, ketenangan ketika duduk dalam majelis ilmu. Ya, mukhlis, dia ikhlas. Dia meyakini bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, wal muta'allimu bima yanfa', dia belajar ya dengan sesuatu yang memberikan manfaat baginya, memberikan manfaat ya. Apa yang dia kaji, apa yang dia dengarkan, apa yang dia baca, apa yang dia ikuti dari pengajian-pengajian, kajian-kajian ilmiah, itu memberikan manfaat bagi hatinya, menghidupkan hatinya, membangkitkan semangatnya, demikian juga menggerakkan anggota tubuhnya untuk bisa menerapkan ilmunya, ya, yaitu mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi alaihi salatu wassalam. Ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu menghidupkan hati-hati manusia yang telah mati dan mampu menyehatkan hati-hati manusia yang sakit. Demikian juga mampu mengingatkan dan menyadarkan hati-hati manusia yang lalai. Ini dia belajar dengan ilmu yang memberi manfaat baginya. Kemudian yang ketiga, al-alimu ataupun al-amilu bima alimah, dia mengamalkan ya, ilmu yang telah dia pelajari, dia terapkan itu ya. Sehingga ini adalah kesempurnaan dan ciri orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk meraih dan mendapatkan keselamatan dengan ilmunya. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fala yakunu muta'allimu ala sabilin najah illa bihadhihi al-umur ats-tsalatsah. Ya, tidaklah dikatakan seseorang menuntut ilmu yang menginginkan keselamatan dengan ilmunya kecuali dengan tiga hal ini. Ya, dengan tiga hal ini. Pertama apa? Ikhlas dalam belajar. Yang kedua, dia mempelajari ilmu yang memberikan manfaat baginya. Yang ketiga, dia mengamalkan ilmunya. Sederhana, simple. Ya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah hamajur ri'a. Ya. Orang-orang rendah. Nah, kata para ulama yang dimaksudkan adalah hamqa'uhum wa jahalatuhum, orang-orang bodoh ya dari kalangan manusia. Ya. Orang-orang yang tidak memiliki pendirian. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Malas untuk menuntut ilmu, terlebih untuk mengamalkan ilmu. Ya, maka ini kelompok yang rendah. Orang-orang yang hina. Yang Allah hinakan di dunia sebelum di akhirah. Ya, yang tentunya ya kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepadanya agar kita termasuk ya, kelompok yang pertama atau minimal kelompok yang kedua, jangan jadi kelompok yang ketiga. Ya. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah, kata beliau, al-ilmu salasatu ashbar. Ya, al-ilmu salasatu ashbar, bahwa ilmu itu memiliki tiga jengkal. Ya, tiga jengkal. Man dakhala ila shibril awal takabbar. Barang siapa yang memasuki jengkal yang pertama, maka dia akan merasa sombong, takabur. Ya. Orang kalau baru ngaji, baru kenal Islam, semangatnya menggebu-gebu, ya. Baru menghafal sekian dalil, sekian ayat, ya. Baru membaca sebagian kitab, baru menghadiri sebagian dari majelis-majelis ilmu, ya. Dia merasa bahwa dia telah memiliki ilmu seluruhnya, sehingga dia merasa lebih dari yang lainnya, sehingga tanpa terasa syaitan telah mempermainkannya, sehingga ketika dia memiliki sedikit ilmu, dia merasa sudah banyak, takabbur, sehingga yang muncul adalah kesombongan, al-kibr, merasa lebih dari yang lainnya, ya. Dan ini sifat yang tercela, ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man dakhala ila syibr tsani tawadhu'. Dan barang siapa yang masuk pada jengkal yang kedua, maka dia akan tawadhu, rendah hati, ya. Oh, ternyata ilmu yang saya pelajari ini belum seberapa, ya, belum seberapa. Nah, dan di sana masih banyak orang-orang yang lebih berilmu daripada saya, sehingga ya, muncul dan lahir ya, dari dirinya sikap tawadhu, rendah hati, ya, tidak menyombongkan diri, tidak merasa bangga, ya, tidak merasa lebih dari yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa man dakhala ila syibril tsalits, ya, alima annahu la ya'lam, ya, atau alima annahu yajhal. Dan barang siapa yang memasuki jengkal yang ketiga, maka dia mengetahui bahwa ternyata dia adalah orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Kenapa? Karena ternyata ya, bahrul ulum, lautan ilmu itu demikian luas, ya, seperti lautan yang tidak bertepi, tidak ada habisnya, ya, tidak ada habisnya, sehingga dia merasa apa yang dia telah pelajari selama ini, apa yang telah dia kaji selama ini, sekian dalil, sekian ayat yang telah dia dengarkan, bahkan yang telah dia hafal, itu baru segelintir, belum seberapa dengan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan luasnya ilmu syariat Allah jalla wa'ala. Sehingga ya, dengan itu memancing dan menumbuhkan semangat baginya untuk semakin bertambah, semakin berusaha menambah faedah, menambah ilmunya, ya. Kenapa? Tadi dia merasakan kenikmatan, ya. Dia telah melewati fase-fase yang menegangkan, yaitu telah lewat masa-masa kibir, masa-masa tawadhu, sehingga yang muncul adalah dia merasa hina dan tidak mengerti apa-apa. Sehingga semakin lama ngaji, bukan tambah malas, tapi tambah semangat belajar. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ternyata di sana masih banyak ilmu yang belum dia ketahui. Ya. Semakin banyak kitab yang telah dia lewati, semakin membuka wawasannya bahwa ternyata di sana masih banyak kitab-kitab yang lain yang belum dia pelajari. Ya. Demikian seterusnya. Asy-Syaikhul Muslim rahimahullah. Ya, ini nasihat emas dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan manfaat terhadap nasihat-nasihat dari para ulama kita, ya, demikian juga dari ya, Ibnu Jamaah seperti yang kita sebutkan, ya, gambaran tentang lautan ilmu yang demikian luas, ya. Nah, dan seperti yang direncanakan insyaallah taala, dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, kita akan membaca, ya, sedikit demi sedikit dari hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Ibn Ali bin Surur Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, ya, dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Ya, masih ada waktu? Ya, masih. Nah, sisa berapa? 10 menit. Nah, sebelum kita menyebutkan beberapa riwayat, beberapa hadis yang akan beliau bawakan di sini, maka sedikit kita akan singgung tentang penulis dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu Al-Hafidh Taqiyuddin Abdul Ghani Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Jadi penulis dari kitab Umdatul Ahkam, ya, lakabnya Taqiyuddin, meskipun beliau lebih dikenal dengan Al-Muwaffaq, ya, Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Nah, namun nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Al-Maqdisi, ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 541 Hijriah. Nah, dan beliau, ya, dikenal sebagai Alimul Kabir dari madhab Hambali, dan beliau dikenal sebagai orang yang bersemangat di dalam rihlah menuntut ilmu. Ya, beliau rihlah ke negeri Baghdad untuk menuntut ilmu. Demikian juga mengambil ilmu dari para ulama yang ada di sana, seperti dari Syekh Abdul Qadir Jailani, demikian juga Ibnu Al-Muni. Ini termasuk di antara guru-guru beliau rahimahullah. Demikian juga beliau rihlah ke negeri Asbahan, ya, Damaskus, dan mengambil ilmu, ya, dari ulama yang ada di sana. Nah, dan sekian banyak pujian dari para ulama kita terhadap beliau rahimahullah, di mana beliau di samping dikenal dengan keilmuannya, demikian juga beliau dikenal dengan waraknya, ibadahnya, dan selamatnya akidahnya. Ya, selamat akidahnya. Nah, dan beliau, ya, meninggal, ya, pada tahun 600, ya, Hijriah. Jadi kurang lebih usia beliau berapa? Lahir 541. Ya, meninggal pada tahun 600. Berarti 59, ya, tahun beliau rahimahullah, dengan meninggalkan, ya, warisan yang luar biasa. Ya. Nah, kitab-kitab yang sangat bermanfaat yang menjadi rujukan kaum muslimin. Nah, di antaranya adalah kitab Umdatul Ahkam. Di mana kitab ini beliau susun, ya, dengan mensyaratkan bahwa hadis-hadis yang beliau bawakan di sini itu sesuai dengan, ya, persyaratan Al-Imam Bukhari dan Muslim, artinya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ya, ini secara umum, meskipun dalam perjalanannya, ya, terkadang beliau menyebutkan sebuah riwayat, sebuah hadis yang ternyata tidak disebutkan dalam sahih Bukhari ataupun sahih Muslim, namun sedikit, ya. Ya, sedikit sekali jumlahnya. Ada mayoritasnya, ya, kebanyakannya itu sesuai dengan apa yang beliau sebutkan, yaitu dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala. Baik. Kita masuk, ya, apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kitab At-Taharah, ya, Atau sebelumnya beliau memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kitab al-taharah. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, para ulama mereka memiliki tariqah, cara tersendiri di dalam menyusun kitab-kitab yang menjelaskan tentang ahkam fiqhiyah. Di antara mereka ada yang menyusun kitab-kitab fiqih berdasarkan tertib rukun-rukun Islam. Ya, rukun-rukun Islam dimulai dengan syahadah. Nah, demikian juga setelahnya kitabus shalah, yang tentunya sebelum memasuki kitabus shalah itu didahului dengan kitabut taharah. Maka sebagian para ulama mereka memulai kitab-kitab fikih mereka yang pertama dengan kitab ibadat, yang menjelaskan tentang ibadah. Yang kedua adalah muamalah, tentang muamalah. Adapun ibadah ini bermacam-macam, ada taharah, ada shalah, ada zakat, puasa, haji dan seterusnya. Kemudian muamalah, muamalah dari kitabul buyu'. Ada yang ketiga ahkamul tabarru'at, hukum-hukum sekitar atau seputar tabarru'at tentang sedekah, Kemudian yang keempat ankihah, tentang hukum-hukum seputar pernikahan. Dan yang kelima adalah jinayat, tentang hudud, hukum-hukum haji. Dan yang keenam adalah tentang al-qadha, tentang al-qadha dan yang terkait dengannya. Dan para ulama mereka banyak memulai kitab-kitab fikih mereka dengan kitab taharah, disebabkan karena beberapa alasan. Di antaranya bahwa taharah ini adalah miftahus salah, kunci salat, amalan yang membuka ibadah salat, di mana salat tidak akan sah kecuali setelah didahului dengan taharah. Nah, demikian juga alasan yang lain atau hikmah yang lain bahwa kitab taharah ini adalah diantara amalan ibadah takhliyah, yaitu upaya untuk membersihkan, membersihkan dari kotoran-kotoran, najis-najis, dan hadas, sehingga sebelum seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia mengerjakan salat, sebelum dia berpuasa ataupun yang lainnya, maka hendaklah dia memahami terlebih dahulu tentang amalan-amalan yang bisa mensucikan dari najis, dari kotoran, dari khabas ataupun dari najis. Kata beliau kitab taharah, al-kitab, al-kitab lughatan secara bahasa artinya al-jam'u, al-jam'u mengumpulkan, dan kitab dinamakan kitab karena di dalam kitab mengumpulkan berbagai macam masail dan hukum-hukum. Adapun taharah secara bahasa, taharah secara bahasa artinya adalah an-nazahah wan nadhafah min al-qadarah, yaitu membersihkan atau mensucikan dari kotoran. Ini taharah makna secara bahasa. Membersihkan atau mensucikan dari kotoran. Adapun secara istilah syar'i, taharah adalah izalatul hadas awin najis aw ma fi ma'nahuma. Adapun secara syar'i maknanya adalah membersihkan hadas atau menghilangkan hadas atau najis atau yang semakna, atau yang semakna. Sudah. Belum. bahaya. Dan taharah ya, terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, taharatu minal hadas, mensucikan ya, dari hadas. Dan ini terbagi menjadi tiga bahagian dengan tiga cara. Yang pertama, wudu ya, dengan cara berwudu. Yang kedua, al-ghusl dengan cara mandi. Dan yang ketiga, pengganti dari keduanya, yaitu tayammum. Ya. Jadi menghilangkan hadas ini bisa dilakukan dengan tiga cara. Ya, salah satu dari tiga cara. Yang pertama dengan cara wudu. Yang kedua dengan cara mandi, dan ketiga dengan cara tayammum. Adapun jenis yang kedua dari taharah adalah taharatun minal khabas. Ya. Taharatun minal khabas. Membersihkan dari khabas, yaitu membersihkan dari najis. Membersihkan dari najis. Nah. Dan insyaallah taala nanti masing-masing dari apa yang disebutkan ya, akan dijelaskan satu persatu pada hadis tadi yang dibawakan oleh Al-Muwaffaq rahimallahu taala. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua dari Isya ya. Insyaallah taala. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.